Leng eleng sira manusa temenana angganmu ngaji mumpung tulung den rawu malai kajuru pati ila ila ha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin Luweh lara Luweh susah Rasane wong ning neraka kelabang kores kala jengking kelabang geni ulang geni rante geni kota geni sawisan kumampang dawuh pangeran dasar tan manut perintah tuan la ilaha illallah al-malikul Aqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin Luweh mulia rasane wong ning suwarga pitung puluh widadari kasor baboden cawisi cawisane wong kang begeti dawuh pangeran kang maha suci mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederekku agami Islam agami kula kitab Quran panutan kula mukmin nang mu'min wadon mu'min iku setere kula. Allahumma salli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Para hadirin sekalian kami hormati, yang kami muliakan, untuk acara selanjutnya yaitu mau'idhatul hasanah dan doa penutup yang dimohonkan kepada guru kita bersama Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mana suaramu? Aku bangga. Aku cinta NKRI. Adakah NKRI di matamu? Mana? Adakah merah putih di hatimu? Ada. Mana? Ada. Adakah semangat di dadamu? Ada. Mana? Ada. Keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara. Keindahan, keindahan, keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara. Pembangun bangsa yang sejati, harum namanya, harum namanya di Nusantara. Harum namanya, harum namanya di Nusantara. Padang bulan, padang koyo lino, rambulane sing awe awe. Padang bulan padange kaya rina, rambulane sing awe awe. Ngelekake aja turu sore, dene tak critani kanggo seto mengko sore, dene tak critani kanggo seto mengko sore. Jejak jejak, jejak jejak para pendahulu sejarah, saksi kehidupannya. Jejak jejak, jejak jejak para pendahulu sejarah, saksi kehidupannya. Tersurat, tersirat masa lalu, jadi bekal, jadi bekal penerusnya. Jadi bekal, jadi bekal penerusnya. Merah putih melekat di dada. menyaring pancaran imannya. Yang keras, ayo bareng-bareng. Merah putih melekat di dada, di dada, di sinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta, tetap cinta Indonesia, tetap cinta, tetap cinta Indonesia. Merah putih melekat di dada, di sinari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada, di sinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Merah putih melekat di dada, sinari pancaran imannya. Merah putih melekat di dada, di sinari pancaran imannya. Dimanapun ia berada, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia, tetap cinta Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh bini sepuh para habaib, khususipun panjenenganipun Pak Kiai Atib akhina fillah, ugi panjenenganipun Ki Akram Sofan, ugi panjenenganipun para sesepuh para yai kang boten saged kula sebutke satu persatu, ugi para habaib khususipun panjenenganipun Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas wal Habib Abdurrahman Ba Syaiban, Habib Abdurrahman bin Syihab, Al-Habib bin Ahmad bin Zain Al-Attas, lan ingkang kula banggakan Bapak Bupati atau ingkang mewakilinya, Bapak Dandim, Bapak Kapolres ugi ingkang mewakili, lan kula banggakan panjenenganipun Bapak Kasdim Pekalongan, ugi Bapak Danki Wono Pringgo, Bapak-bapak Muspika, Bapak Camat Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, sak jajaranipun panjenenganipun para piyayi kang selalu kula banggakan saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri, ugi kang kula hormati panjenenganipun Bapak Haji Zamroni sak keluarga.